الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Fadlul Islam. Apalagi kita sedang berada pada suatu masa, suatu zaman yang memiliki keutamaan yang besar, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari tersebut adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, penting untuk kita saling mewasiatkan kepada diri kita semuanya, hendaknya kita betul-betul bersemangat untuk memanfaatkan waktu-waktu yang kita lalui pada 10 hari terakhir ini. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini begitu saja, namun hendaknya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu sampai mana umur kita. Ya, apakah kemudian kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dengan zaman dan waktu yang begitu utama ini, 10 Dzulhijjah, pada tahun yang akan datang ataukah tidak. Maka ini adalah kesempatan yang hendaknya tidak disia-siakan. Hendaknya kita memperbanyak qiraatul Quran dan juga memperbanyak puasa pada 10 hari ini, terutama 9 hari. Yang pertama, dikarenakan hari yang ke-10 adalah hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu hari Aid. Kemudian juga memperbanyak untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya dengan bertakbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari ini. Ya, apalagi nanti pada hari Arafah dan juga hari Aid dan juga hari-hari Tashriq. Maka ini yang hendaknya kita lakukan pada hari-hari ini. Jangan sampai kita merasakan bahwasanya hari-hari ini adalah seperti hari-hari yang biasa. Hendaknya kita betul-betul menyadari bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang memiliki nilai lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kita akan memasuki bab yang selanjutnya di mana al-mu'allif rahimahullahu ta'ala memberikan judul pada bab ini, yaitu bab wujubi ad-dukhuli fil Islam kullihi wa tarki ma siwah, bab wajibnya untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan yang selainnya, meninggalkan yang selain agama Islam. Ya. Tidaklah kita berpegang teguh kecuali dengan agama Islam saja, ya, dan tidak mencari bimbingan dan petunjuk dari agama-agama yang lainnya. Kemudian disampaikan di sini dalilnya, qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya. Diperintahkan untuk apa? Masuk Islam secara menyeluruh. Ya. Apa yang dimaksud masuk Islam secara menyeluruh? InsyaAllah akan kita bacakan dari penjelasan Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, bab ad-dukhul fil Islam kullihi, bab masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Qala bima'na annaka taqbalu al-Islam kullahu, yaitu maknanya engkau menerima Islam secara keseluruhan, mengimaninya secara keseluruhan. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita imani, bahwasanya itulah perkara yang wajib untuk kita lakukan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu juga kita imani bahwasanya itulah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menolaknya. Qala fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu, maka tidaklah engkau itu mengambil sebagiannya, mengambil sebagian daripada Islam, menerima sebagiannya saja, kemudian meninggalkan yang sebagian yang lainnya. Harus diimani, harus diterima semuanya. Bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa syariat agama Islam, ini semuanya benar. Harus kita pegang teguh. Ya, jangan sampai kita berpegang dengan sebagiannya, adapun sebagian yang lainnya kita tinggalkan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam as-silm, yaitu al-Islam, secara kafah, ya, secara menyeluruh. Qala ay fil Islam, yaitu masuklah ke dalam Islam. As-silmi, ya, di dalam ayat disebut as-silmi, dan yang dimaksud adalah al-Islam, agama yang intinya adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, ya, dan tunduk kepada-Nya dengan ketaatan. Inilah agama Islam. Qala iqbaluhu kullahu, terimalah Islam itu secara keseluruhan. Wala ta'khudhu ba'dahu wa tatrukul ba'd al-akhar, dan jangan kalian mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain. Fa inna man fa'ala dzalika fa innahu kafirun bil Islam, karena sesungguhnya siapa yang melakukan hal tersebut, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya, maka sungguh dia telah kafir dari Islam, ya, telah mengkufuri agama Islam, ya, yaitu dia tidak terhitung sebagai seorang Muslim, ya, ketika dia mengingkari Yes. Kewajiban-kewajiban yang sebetulnya diketahui oleh kaum muslimin ini, bahwasanya itulah bagian dari Islam. Kewajiban yang memang ditetapkan dalam Islam, misalnya kewajiban sholat, ya, atau kewajiban puasa pada bulan Ramadan, ya, kewajiban zakat, kewajiban haji bagi yang mampu, ya, diingkari, ya, tidak diakui, atau mengakui sebagiannya saja, ya, sholat wajib, puasa tidak wajib, ya, atau sholat dan puasa wajib, namun zakat tidak wajib, ya, mengingkarinya, ya, padahal itu adalah suatu bagian dari agama Islam yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya itulah wajib, ya, atau mengingkari perkara-perkara yang haram yang juga diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya itulah perkara yang haram, ya, seperti mengingkari haramnya zina dan yang lain sebagainya, ya, maka yang seperti ini, ya, dia telah keluar dari Islam ketika dia mengingkari suatu perkara yang memang diketahui secara darurat bahwasanya itu adalah bagian dari Islam. Dia mengingkarinya, maka dia telah keluar dari Islam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabilan ulaika humul kafiruna haqqan. Surat An-Nisa ayat yang ke 150 sampai 151, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan mereka hendak memisahkan antara Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasulnya, ya, memisahkannya dari sisi beriman kepada sebagiannya dan mengingkari sebagiannya, ya, beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul yang lainnya. Qala wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin, dan mereka berkata kami beriman kepada sebagiannya, sebagian rasul-rasul yang ada kami beriman kepadanya. Wa nakfuru bi ba'dhin, dan kami atau mengkufuri sebagian yang lainnya, seperti orang-orang Yahudi yang mereka beriman kepada seluruh rasul, ya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Isa alaihi salam, mereka tidak mengakuinya. Dan maka mereka, ya, termasuk dalam ayat ini. Demikian pula orang Nasara yang mengakui seluruh rasul yang ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam ayat ini. Qala wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabilan, dan mereka ingin menempuh, ya, jalan tengah, ya, beriman kepada sebagian yang lainnya, beriman kepada sebagian dari nabi tersebut, sebagian rasul, dan mengingkari kufur kepada sebagian yang lainnya, menempuh jalan tengah, ya, tidak ingin beriman kepada seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus, ya, tidak pula mengkufuri seluruhnya, menempuh jalan tengah, beriman kepada sebagian nabi, rasul, dan juga mengkufuri sebagian yang lainnya, ya, mereka menganggap ini jalan tengah, ya, mereka menganggap bahwa ini adalah jalan tengah dan menganggap ini dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan mereka termasuk bagian dari orang yang beriman, ya, kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah, ya, orang-orang yang kafir sebenarnya, ya. Mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka tempuh tadi adalah jalan tengah yang bisa menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Tapi sungguhnya, ya, apa yang mereka tempuh tersebut adalah kekafiran yang nyata. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Maka wajib untuk apa? Beriman kepada seluruh rasul. Ya, beriman kepada seluruh rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ya, umat Islam ini apa? Mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari yang paling pertama, yaitu Nuh alaihi salam, sampai yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita mengkufuri salah satu dari rasul-rasul tersebut. Kita mengimani semuanya. Namun kita menjalankan syariat rasul yang terakhir yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana syariatnya menghapuskan syariat-syariat yang sebelumnya, ya, telah menghapuskan syarat-syarat yang sebelumnya yang dibawa oleh rasul-rasul yang datang sebelumnya. Ini adalah, tadi adalah surat An-Nisa ayat yang ke-150 sampai 151. Qala Syekh Shalal Fauzan alladhi yu'minu bi ba'dir rusul aw bi ba'dil kitab aw bi ba'dil islam wa yakfuru bil ba'di al-akhir fa huwa kafirun bil jami'. Ya. Jadi di sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala ingin mengambil kesimpulan dari perkara yang lainnya, ya, yang tadi dibahas dalam bab ini, yaitu apa? Mengkufuri sebagian Islam dan mengimani sebagian yang lainnya, ya, itu dihitung sebagai seorang yang tidak mengimani Islam, ya. Diambil pula hukum tersebut dari ayat yang lainnya yang menunjukkan kepada perkara yang lainnya, yaitu apa? Mengkufuri sebagian rasul dan beriman kepada sebagian yang lainnya. Itu berarti apa? Mengkufuri seluruh rasul-rasul tersebut, ya. Berkata Syekh Shalal Fauzan di sini, alladzi yu'minu bi ba'dir rusul aw bi ba'dil kitab, maka orang yang beriman kepada sebagian rasul saja atau sebagian kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Taurat saja atau beriman kepada Injil saja atau beriman kepada Taurat dan Injil, tidak beriman kepada Al-Qur'an, ya, beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Qala au bi ba'dil Islam, beriman kepada sebagian daripada Islam, hanya sebagian saja yang diimani. Wa yakfuru bil ba'di, dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Mengkufuri sebagian rasul kah itu, atau mengkufuri sebagian kitab, atau mengkufuri sebagian Islam, ya. Ini sama hukumnya. Qala wa yakfuru bil ba'di al-akhir, dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Fa huwa kafirun bil jami', maka dia telah kafir kepada seluruhnya, ya. Mengkafiri seluruh rasul, mengkafiri seluruh kitab, ya. Bahkan mengkafiri rasul yang dia anggap dia beriman dengannya. Seorang mengatakan saya beriman kepada Nabi Isa, ya. Namun saya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah mengkufuri nabinya sendiri yang dia menyatakan dia beriman dengannya, itu Nabi Isa, ya. Dikatakan Nabi setelah memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mengkufuri sebagian rasul, ya, itu adalah mengkufuri seluruh rasul tersebut. Mengkufuri sebagian kitab juga berarti apa? Mengkufuri seluruh kitab, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri sebagian Islam, tidak mengakui bagian sebagian dari Islam yang sebetulnya, ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya itu adalah bagian dari Islam, ya. Tidak diragukan lagi itu bagian dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur terhadap Islam, ya. Bukan seorang muslim. Qala, di sini Syekh Shalal Fauzan akan membawakan ayat yang lainnya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-85. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian mengkufuri sebagian yang lainnya, maka tidaklah balasan bagi seorang yang melakukan hal tersebut di antara kalian kecuali kehinaan pada kehidupan dunia ini, ya, ketika masih hidup di dunia berada dalam keadaan hina, ya. Kemudian wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada asyaddil azab, azab yang paling pedih, ya. Orang yang beriman kepada sebagian kitab, beriman dia kepada sebagian kitab saja, ya, imannya tidak bermanfaat ketika dia mengkufuri sebagian yang lainnya, ya. Di dunia dia akan mendapatkan kehinaan, dan di akhirat akan dikembalikan, dimasukkan ke dalam azab yang paling pedih. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai, tidak mengetahui apa yang kalian kerjakan, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti pada hari kiamat. Qala fal wajibu 'alal muslim an yaqbala al-islam kullahu. Maka yang wajib bagi seorang muslim yaitu dia menerima Islam ini secara keseluruhan. Fa ya'malu bima yastati'u minhu. Maka dia beramal dengan apa yang dia mampu dari Islam tersebut. Qala lakin yu'minu bihi kullahu. Akan tetapi dia beriman dengan hal tersebut secara keseluruhan. Wajib untuk beriman dengan keseluruhannya. Adapun perkara mengamalkannya, ya dia mengamalkan apa yang dia mampu. Perkara-perkara yang tidak dia mampu, dia memiliki uzur padanya, ya berarti dia ya, tidak harus melakukannya karena dia memiliki uzur, tidak bisa melakukannya. Seperti haji. Kita harus meyakini kewajiban haji tersebut. Ya. Namun terkadang ada yang di antara kita yang tidak mampu untuk melakukan haji, belum mampu untuk melakukannya. Ya, maka dia beriman kepada kewajiban haji tersebut sebagai yang mampu, kemudian dia ketika tidak melakukannya karena dia tidak mampu, maka dia mendapatkan uzur. Demikian pula puasa misalnya. Dia mendapatkan uzur misalnya karena sakit, tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Harus dia mengimani tentang kewajiban puasa tersebut. Ya. Bukan kemudian karena dia sakit, ah puasa itu kan tidak wajib, puasa Ramadan itu. Ya. Kemudian dia meninggalkannya dalam keadaan tidak meyakini kewajibannya. Ya. Maka yang seperti ini, ya, berarti telah mengkufuri sebagian dari Islam yang ma'ruf, diketahui bersama oleh kaum muslimin secara keseluruhan bahwasanya itu adalah kewajiban dalam agama Islam ini. Naam. Qala amma an yu'mina bi ba'dhin wa yakfuru bil ba'dil akhar fa hadha la yajuz wa la yakfi. Adapun seorang beriman kepada sebagian dari Islam dan mengkufuri, mengingkari sebagian yang lainnya, maka ini tidak boleh dan tidak cukup. Tidak cukup untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Ketika mengimani sebagian ya, syarat Islam ini dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Qala aw an ya'khudha min al-islami ma wafaqa hawahu. Atau kemudian mengambil dari Islam ini, meyakini dari agama Islam ini yang cocok dengan hawa nafsunya. Ya. Yang sesuai dengan keinginannya, oh iya cocok ini. Ya, sesuai dengan kepentingan saya, ya sesuai dengan pemikiran saya ambil. Qala wa ma khalafa hawahu tarakah. Dan apa yang menyelisihi hawa nafsunya, dia tinggalkan. Ah masa begini? Ah masa dikatakan wajib ini? Ya. Bukan kemudian mengatakan ini tidak wajib dengan dalil. Terkadang ada khilaf. Apakah ini wajib ataukah tidak? Yang wajib mengatakan dalilnya ini, yang mengatakan tidak mengatakan ini dalilnya. Ya. Ini bukan termasuk bagian dari pembahasan kita. Yang dibahas apa? Menyelisihinya cuma karena hawa nafsunya saja. Ya. Dia mendapatkan dalilnya. Oh ini wajib. Ya. Dia telah membacanya dan mengerti tentang kewajibannya. Ya. Dan bahkan dia tahu bahwasanya kaum muslimin, umat Islam secara keseluruhan meyakini kewajiban perkara tersebut, puasa Ramadan misalnya, kemudian dia mengingkarinya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Maka ini yang kita bahas sekarang ini, ya, mengimani sebagian daripada Islam dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Qala fa hadza aidan la yajuzu wa la yakfi. Maka yang seperti ini pun tidak boleh dan tidak cukup. Ya, harus dia melakukan atau mengimani seluruh Islam tersebut, mengambil yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan keinginannya, ataupun yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, yang dia rasa berat, ya, yang dia rasa akan mengurangi bagian dari dunianya misalnya, ya, misalnya muamalah yang haram, ya, dia mengetahui apabila dia bermuamalah, ya, berjual beli misalnya dengan jual beli yang haram tadi, yang mengandung riba misalnya, atau mengandung judi misalnya, ya, dia akan mendapatkan untung yang banyak. ya. Karena apa yang dia tawarkan dengan jual beli yang haram tersebut menggiurkan bagi manusia, banyak yang akan tertarik ya pada jual beli yang ditawarkannya ya. Namun itu mengandung usul yang haram ya. Maka hendaknya dia tinggalkan walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Qala fa yajib an yuqbala al-islam jami'ahu. Maka wajib untuk menerima Islam secara keseluruhan. Wa yu'minu bil islami kullahu. Atau wa yu'minu bil islami kullihi. Dan beriman terhadap Islam ini secara keseluruhan. Ya. Bahkan katakanlah ada seorang yang kemudian mengikuti hawa nafsunya untuk kemudian tidak berpuasa katakanlah pada bulan Ramadan. Ya. Mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena dia kerjanya berat, capek, kepanasan. Akhirnya dia berbuka pada bulan Ramadan. Ya bukan karena uzur, bukan karena dia sakit. Ya. Bukan karena yaitu dia melakukan safar, tidak ada uzur baginya. Cuma karena merasa berat saja. Ya, mengikuti hawa nafsunya. Nah, bagi orang yang seperti ini harus meyakini bahwa dia telah melakukan suatu perkara yang haram, ya, yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang berdosa. Ya, karena telah melakukan perkara tersebut. Jangan dia mengatakan oh enggak apa-apa, enggak wajib kok. Nah, ini yang bahaya. Ya, ketika dia tidak berpuasa karena mengikuti hawa nafsunya, kemudian menyeretnya kepada perkara yang lebih besar, mengatakannya tidak wajib. Ya. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Yang pertama, jangan sampai dia melanggar kewajiban Allah Subhanahu wa taala meninggalkan puasa tersebut. Ya. Kalaupun dia terjatuh kepada perkara yang besar tadi, dosa besar meninggalkan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur, ya, jangan sampai terjatuh kepada perkara yang lebih besar lagi, yaitu mengingkari kewajiban puasa. Ya. Maka siapapun yang terjatuh kepada perkara-perkara yang haram, harus dia mengakui bahwa itu adalah perkara yang haram. Ya. Jangan sampai dia mengatakan ini tidak haram. Ya. Dia harus mengakui ini adalah sesuatu yang haram dan dia harus berusaha untuk meninggalkannya. Ya. Yang kemudian apabila dia belum mampu untuk meninggalkannya, yang seharusnya dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkannya, kemudian dia belum mampu untuk meninggalkannya, ya tetap harus diakui bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Karena dia mengetahui dalil-dalilnya, bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Ya, itu adalah perkara yang haram. Taib. Kemudian selanjutnya, qala Syekh Shalal Fauzan wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala yaitu di dalam matan tadi, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah. Qala kafatan yakni jami'al Islam, yang dimaksud kafah adalah keseluruhan daripada Islam. Ini makna kafah. Kita sering mendengar, ya, masuk ke dalam Islam, menerima Islam, beragama dengan agama Islam dengan kafah, secara kafah. Apa maksudnya? Berislam dengan agama Islam ini secara keseluruhan, ya, berusaha untuk optimal mengerjakan agama Islam ini, ya. Selain tadi mengimani agama Islam ini secara keseluruhan, yang wajib-wajib kita katakan wajib, yang haram juga kita katakan haram, ya. Kemudian kita berusaha juga untuk mengerjakan yang wajib tersebut dan meninggalkan yang haram tadi, juga kemudian melakukan perkara-perkara yang sunnah, ya, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini adalah masuk ke dalam Islam secara kafah, ya, yang sudah mengakui keislaman dan beriman secara terhadap Islam tersebut secara keseluruhan, juga masih harus mengoptimalkan, ya, dirinya dalam mengamalkan Islam tersebut. Itulah masuk dalam Islam secara kafah. Ya. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengamalkan Islam tersebut secara keseluruhan, ya, meninggalkan perkara-perkara yang haram secara keseluruhan, ya. Setelah kita mengimani tentunya bahwasanya perkara-perkara haram tersebut memang betul-betul haram, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita meninggalkannya. Ya, inilah masuk dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, ya. Kemudian juga perkara-perkara yang wajib, selain kita meyakini kewajibannya, ya, kita berusaha secara optimal, ya, untuk mengerjakan seluruh kewajiban-kewajiban tersebut. Jangan sampai ada satu kewajiban dalam Islam ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masih kita tinggalkan. Ya, hendaknya kita masuk ke dalam Islam secara kafah, ya, secara keseluruhan. Qala fala ta'khudhu ba'dahu wa tatruku ba'dahu hasba hawaka wa raghbataka. Hasba hawaka wa raghbataka. Maka jangan engkau mengambil sebagian Islam dan meninggalkan sebagian yang lainnya, ya, hanya berdasarkan hawa nafsumu dan keinginanmu. Qala au ta'khudhu alladhi yurdika. Atau engkau hanya mengambil perkara-perkara yang menjadikanmu ridha, ya, yang sesuai dengan keinginanmu, ya, membuatmu ridha, sehingga engkau mengambilnya. Adapun yang selainnya, tidak engkau ambil, tidak engkau jalankan, tidak engkau yakini. Qala al-islamu kulluhu wahdatun mutakamilah. Ya. Islam secara keseluruhan adalah satu kesatuan yang sempurna. Ya, satu kesatuan yang sempurna harus diimani secara keseluruhan, dan kita menjalankan apa yang kita mampu dari syarat-syarat Islam tersebut. Nah, kita berusaha untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan semampu kita, ya. Dan kemudian juga meninggalkan keharaman-keharamannya. Dan tentu saja meninggalkan keharaman ini adalah suatu perkara yang mudah sebetulnya. Mampu setiap orang untuk melakukannya. Kita tinggalkan perkara-perkara yang haram tersebut. Dan kita berusaha untuk memerangi hawa nafsu kita dan memerangi syaitan, ya, yang berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang haram. Maka inilah makna masuk dalam Islam secara kafah, ya, secara menyeluruh. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian akan kita lanjutkan pembahasan ini ke dalam pembahasan ayat yang kedua dari bab ini, insya Allah pada kesempatan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.